بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari demi hari kita melalui hidup kita dengan senantiasa membaca Al-Quran, menghayati dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita. Semoga siraman ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hati kita menjadikan hati kita sejuk, pemikiran kita menjadi lebih jernih, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa optimis bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita mana lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 184, mengawalinya dengan awalam yatafakkaru, maka dalam ayat 185 ini Allah mengawalinya dengan awalam yanzuru. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, baik kata-kata berfikir ataupun melihat, nazara yanzuru artinya melihat, fakkaru yufakkiru artinya berfikir, semuanya itu adalah dalam rangka menggunakan akal fikiran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Akal sebenarnya mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Tetapi kemudian dengan datangnya agama, dengan adanya tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pedoman dan manhaj yang berupa Al-Qur'an dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akal itu menjadi lebih sempurna dan lebih terarah dan lebih tepat tujuannya dalam memahami apa yang telah kita hadapi dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat kepada kerajaannya yang ada di alam semesta ini, yaitu di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala di awal surah Ar-Ra'd itu mengatakan, wa huwal ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, dialah yang mengangkat, ya, memegang langit itu dan pada tiang. Dan kemudian di pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawashiya dan wa anhara. Dan kemudian Allah jugalah yang membentangkan bumi ini kepada manusia, sehingga karena terhamparnya bumi ini terlihat dia seperti tikar tetapi sebenarnya dia berbentuk bulat, maka dengan demikian manusia dapat tinggal di atasnya tidak terguling dan tidak tergelincir. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi yang itu musyahad, dapat dilihat oleh mata kepala kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia, dan di dalam diri kita itu sendiri ada tanda-tanda yang luar biasa dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanda-tanda itu tidak cukup juga sehingga orang-orang kafir Quraisy itu masih menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang gila, atau di dalam surah Yasin mereka menuduh Nabi Muhammad dengan penyair yang ulung? Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan redaksinya yang memberikan sebuah peringatan, atau lebih tepatnya adalah ancaman, apakah itu semuanya tidak cukup atau sebentar lagi ajal mereka akan datang? Jadi kalau berita dari Al-Quran itu tidak lagi mereka percayai, ya, apalagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim, ya, kepada berita yang mana lagi yang mereka dapat menggantungkan kepercayaan itu? Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Al-Azhar di Medan akan memberikan tanggapannya terhadap penafsiran ayat ini. Mungkin Ustaz Zainal bisa mengawali yang fadal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Saya ingin mengomentari tentang penghujung dari ayat ini, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Qur'an itu. Pertanyaan ini sebenarnya tetap relevan sampai saat ini, iya. Tidak saja berlaku kepada umat Nabi Muhammad saat diutus dia, yaitu kaum kafir Quraisy, iya. Mekah ataupun ahli kitab di Madinah, tetapi juga kepada kita, tidak saja yang berstatus non-mukmin, kita yang sebagai umat Islam pun perlu dipertanyakan ayat ini. Kalau bukan beriman kepada Al-Quran sebagai guidance, petunjuk hidup, buku yang mana lagi, iya. Kitab suci yang mana lagi yang akan dapat dijadikan sebagai guidance atau petunjuk hidup. Suatu hal yang perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran itu adalah pondasi kehidupan yang kokoh dan sangat kuat. Membangun rumah kalau pondasinya tidak kokoh dan kuat, maka rumah itu akan sangat mungkin rubuh di saat gempa datang menimpanya. Dalam kehidupan ini kita menemukan kalaulah keselamatan itu diutamakan dan Al-Quran adalah keselamatan nomor satu. Kalaulah manusia tidak mengutamakan Al-Quran sebagai nomor satu dalam kehidupan dia, maka keselamatan mana lagi yang akan dia dapat? Di situ juga kita menemukan Al-Quran adalah sumber iman. Ketika seseorang beriman kepada Allah tapi tidak memahami Al-Quran, maka kita akan menemukan titik jenuh dalam iman itu. Mungkin ada seseorang yang beragama ikut-ikutan, partai ini harus menggunakan pakaian demikian, dia mengikut-ikuti. Tetapi rupanya ada celah di dalam partai itu. Jangankan dia berjilbab, mungkin dari sebelumnya bercadar, mungkin dia akan menjadi pemakai yang berbusana tetapi tidak menggunakan busana Islam. Karena apa? Karena dia tidak mengkaji Islam dari sumbernya, tetapi karena ikut-ikutan. Kita juga menemukan Al-Quran sebagai sumber kehidupan. Ketika manusia melihat kehidupannya dari para tokoh dan selebritis, maka kita akan menemukan kehidupannya yang rapuh di saat tokoh dan selebritis itu rupanya manusia biasa yang pernah mengalami silap dan gagal. Untuk itu kembalilah kepada Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah ingkar janji, yeah. Allah adalah zat yang tetap kekal dan abadi. Ya, ini menarik, yeah. Ustaz Adana, Ustaz Fajrul mungkin, yeah. Ya, tentang pernyataan Ustaz Zainal tadi bahwa kita jangan menggantungkan pedoman kehidupan kita itu kepada manusia, apalagi sebatas tokoh atau artis atau apalah dia, ya, dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita mengkaji Al-Quran itu kepada sumber agama kita itu sendiri, yaitu kepada Al-Quran itu sendiri dengan membaca, menghayati dan mempedomannya. Kira-kira apa tanggapan Ustaz Fajrul tentang ini? Iya, memang itulah seharusnya yang menjadi pedoman kita, itulah yang seharusnya menjadi keyakinan kita, itulah yang seharusnya yang tidak pernah lepas dari pikiran kita. Karena Allah sudah menjelaskan ketika Allah berfirman awalam yanduru, maksudnya awalam yanduru ini adalah sebaliknya, kita harus melihat. Melihat dalam arti kata apa? Supaya bertambah keimanan kita terhadap apa yang sudah diciptakan Allah, baik langit dan bumi. Tidak hanya itu saja, begitu. Makanya ketika kita melihat, Ustaz Pardana, ketika kita melihat contohnya kan gitu kan. Sekarang ini kan seperti HP. HP ini kan kalau kita buka casingnya, melihat spare partnya, kok bisalah mengadakan komunikasi yang begitu jarak jauh. Kita melihat jam, jam yang sangat kecil dan orang sangat takjub. Tapi tak pernah orang membanggakan ciptaan Allah seperti lalat, seperti nyamuk, yang mana satu bentuk itu disitulah dia untuk mengambilkan makanannya, disitulah dia segala sesuatunya. Bagaimana perdan tanggapan dalam hal ini? Iya, menarik sekali. Karena ini masih terangkum dalam pemahaman awalam yang zuru ila fimalakuti samawati walad. Ada satu kesal, ada sikap-sikap yang salah yang dipahami oleh manusia selama ini. Yang salah satu tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Fajrul. Ada sikap mendewakan manusia dan tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mengagungkan manusia tapi malah tidak begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat ini kita diajak untuk kembali memikirkan, untuk kembali memikirkan kepada diri kita. Ketika manusia banyak salah memahami, sedikit saja punya harta, dia sudah merasa terkaya di dalam kehidupan ini. Sedikit saja punya jabatan, dia sudah merasa sangat berkuasa sehingga mampu mengatur orang lain. Sedikit saja dia berada di dalam organisasi, dia merasa bahwasanya organisasi itulah yang terbaik, yang lain-lain itu adalah salah dan kecil, dan sebagainya. Ada kesalahan pemahaman manusia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kepada kita semua, kalau kamu di dalam kehidupan ini hendak-hendaklah banyak introspeksi diri. Kalau kamu melakukan sesuatu, ya introspeksi diri kembali, mencoba untuk merenungkan kembali dalam bentuk mudahnya, awalam yang zuru fi malakuti samawati wal ardh. Coba kamu lihat ke langit, langit yang begitu besar, yang begitu kokoh tanpa ada tiang, itu semua jauh lebih besar dari diri kamu. Diri kamu itu hanyalah seorang anak manusia yang kecil yang tidak punya kemampuan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang manusia yang salah jalan, atau bagi orang-orang yang ingin selalu introspeksi di dalam kehidupannya, maka cara yang terbaik adalah dengan melihat ke alam semesta ini, terutama sekali melihat ke langit. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam periwayatan dikatakan bahwa Rasulullah ketika tengah malam itu selesai salat tahajud, selalu keluar rumahnya dan memandang ke langit. Ketika ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kenapa engkau selalu keluar malam dan melihat ke langit?" Kata Rasulullah, "Aku ingin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Jadi pada intinya adalah ayat ini menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang baik di dalam kehidupan, mampu terarah di dalam kehidupan ini, banyak-banyaklah merasakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tidak akan merasa besar. Kalaupun kita besar, kita tetap merasa sebagai orang-orang yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika kita menjadi orang kaya, kita tidak menjadi merasa sangat kaya, melebihi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita akan tampil menjadi orang-orang yang berusaha untuk membantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Iya. Saya rasa mungkin begini, penekanan ayat ini supaya kita itu selalu banyak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, iya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bahas tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah menjadi kebiasaan kita lihat sehari-hari. Tapi yang menjadi luar biasanya, apakah manusia itu sering melihat keagungan Allah, kehebatan Allah itu, melihat dari ciptaan-ciptaannya selain langit dan bumi, seperti burung, seperti hewan-hewan binatang yang mana mereka itu punya naluri untuk menjaga keutuhan keluarga mereka, sehingga mereka mengadakan suatu aplusan menjaga supaya hal-hal tidak terjadi penyerangan sehingga membinasakan keturunan mereka. Inilah yang sebetulnya kita perhatikan dalam hidup kita ini, sehingga kita mengetahui kekuasaan Allah itu sangat hebat, dan kita meyakini sesuatu itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapan Ustaz Arifin? Iya, saya melihat ada tiga partikel yang saling terkait satu sama lain dalam memahami ayat. Pertama, ayat kauniyah. Tadi disebutkan oleh Ustaz Perdana, ada ayat kauniyah alam semesta cakrawala yang begitu luas, yang akhirnya bertumpu pada satu keyakinan bahwa di sanalah kedapat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau Ustaz Fajrul juga mencoba melihat lagi yang lebih dekat, di alam semesta kita ada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, atau juga kita melihat kepada diri kita. Ini adalah bagian dari ayat kauniyah. Di samping itu juga ada ayat mukjizat para rasul yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an, atau ada ayat suci Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tiga persepsi ayat, ayat kauniyah, ayat suci Al-Qur'an, dan ayat mukjizat itu bersatu padu di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai ayat dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya tertuang bagaimana kita memahami alam semesta ini. Iya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi menunjukkan kepada kita bahwa ketiga komponen ini tadi, baik upaya kita untuk melihat kepada fenomena alam atau mempelajari dan mendalami mukjizat-mukjizat, kisah-kisah rasul dan umat-umat terdahulu, dan kemudian membaca Al-Qur'an itu sendiri, ini semuanya adalah rangkaian-rangkaian untuk mencapai kepada keimanan dan ketakwaan yang maksimal di dalam diri kita. Karena hanya dengan demikianlah hidup kita ini akan menjadi lebih terarah dan lebih kuat dan kokoh. Karena apa? Karena pedomannya jelas dan kokoh pula, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seseorang itu tidak lagi mau peduli dengan apa yang terjadi di alam semesta ini, artinya dia hanya memikirkan bagaimana kesenangan pribadi atau kelompoknya, dan kemudian meninggalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tidak membacanya, maka ketika itulah kehidupannya akan menjadi binasa. Dan kebinasaan itu bukan berarti kemudian dia jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa, tetapi bisa saja kemudian ketidaktenangan di dalam hatinya dan sebagainya, dari kerusuhan di dalam hatinya itu akan menjadi lebih bergejolak. Itulah yang sangat ditakuti, sehingga orang-orang yang beriman dan berzikir kepada Allah lah itu yang hatinya akan menjadi tenang. Semoga kita adalah orang-orang yang ditenangkan Allah hati, amin, kita, amin, karena amin, kita selalu membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Kami dari tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Al-Azhar Mesir Medan, mengucapkan terima kasih atas kesertaan Bapak dan Ibu dalam mengikuti kajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.